Mitra bisnis, pemerintah berencana merubah tarif PPh UKM dengan omset antara 300 juta hingga 4 miliar rupiah setahun, yang saat ini 12,5% dari laba bersih menjadi sekitar 3 hingga 5% dari omset. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan pajak bagi UKM. Selain itu, pemerintah juga akan menyederhanakan SPT bagi UKM sehingga pendapatan pajak dari sektor ini yang saat ini relatif masih rendah akan dapat meningkat. Di sisi lain, UKM juga membutuhkan insentif agar dapat lebih mudah untuk cepat berkembang. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Direktur Indonesian Popular Governance Institute, Juni Tamrin. Pak Juni, apa komentar Anda? Menurut saya ini memang, menurut saya pemerintah ini sekarang agak sedikit panik ya untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan negara. Jadi sekarang dia berusaha untuk melihat semua lini yang memungkinkan. Dan perubahan ini saya kira ini sangat memberatkan untuk UKM, usaha kecil dan menengah. Apalagi untuk usaha mikro. Ini saya kira seharusnya pajak itu ininya belakangan gitu loh. Jadi pertama kali kalau memang mau mendorong UKM, usaha kecil dan menengah, justru jangan dipajakin dulu. Dorong dia supaya kemudian menjadi pelaku usaha yang kuat dan berdiri kuat. Setelah itu baru dipajak. Jadi jangan sekarang dipajaknya, karena dipajaknya sekarang pun juga dapatnya nggak terlalu banyak dan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi usaha rakyat. Kesalahan-kesalahan seperti ini yang tidak pernah dilihat, tapi kemudian dilakukan upaya-upaya yang tengah jalan oleh mereka itu. Jadi bila pemerintah ingin meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, apa yang seharusnya dilakukan? Justru menurut saya, yang harusnya diperketat itu adalah yang seperti gayus-gayus gitu loh. Kebocoran-kebocoran besar yang sebetulnya sistemik itu yang berada di tubuhnya dirjen pajak sendiri gitu. Itu kalau dibenahi jauh lebih besar daripada majekin usaha-usaha kecil dan menengah. Ini yang menurut saya nggak sehat. Di negara-negara maju, bahwa usaha kecil dan menengah dikasih subsidi malah, bukan dipajakin. Jadi supaya dia didorong menjadi usaha besar, dan kalau sudah jadi usaha besar, dia punya kewajiban untuk membayar pajak dan sekaligus menyedot tenaga kerja, gitu loh. Tapi apakah di negara berkembang lainnya dukungan terhadap sektor UKM seperti pembebasan pajak juga dilakukan? Negara tetangga kita lah. Negara tetangga kita berkembang lain yang ada di Filipina, bahkan negara-negara yang ada di Afrika lah. Kemarin saya kebetulan baru selesai melakukan pelatihan poverty reduction untuk Asia Afrika, misalnya di Vietnam sendiri. Itu usaha-usaha kecil itu malah didorong, dikasih permodalan, dikasih akses yang bagus, dikasih fasilitas yang bagus, supaya bisa bersaing, supaya dia bisa diri sendiri sebagai entitas unit dari bisnis yang kuat gitu loh. Bukan kemudian pada level itu udah dipikir mau dipajakin gitu loh. Ini yang menurut saya nggak sehat. Yang harus disadarkan justru orang pembuat keputusan itu, dia nggak lihat secara makro. Dia hanya lihat target-target dia saja yang mau dipenuhi gitu loh. Demikian Juni Tamrin, saya Dinda Natasha.